Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya mujibas sa'ilin. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah ya azim. Adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa ala ahlihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahu mi isani ila yamitin. Allahu Akbar, bahagia sekali kita dihimpun oleh Allah dalam majlisnya Allah. Ini rahmat Allah. Makasih ya Allah, kau ilhamkan pada kami kesenangan salat berjamaah di masjid, di awal waktu, berjamaah, duduk dengan ulama-ulama, guru-guru yang saleh-saleh, yang istiqomah. Kenapa hari menyebut istiqomah? Karena guru-guru ini tidak hanya bicara, tapi memang selalu berada di masjid. Kali ini kita kaji bersama tercinta fillah ayahanda Abu Jibril. Tema kita apa ayah? Buah iman yang paling manis. Ustaz Jainilham, kita baca surah Yunus ayat 61. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا كتاب مبين صدق الله العظيم. Wahai Muhammad, bagaimanapun keadaan kamu, apapun ayat Al-Quran yang kamu baca, dan apapun perbuatan yang kamu dan umatmu lakukan, pasti kami menyaksikannya. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuan Tuhanmu. Amal seberat zarrah di bumi dan di langit, lebih kecil atau yang lebih besar daripada itu, semuanya tercatat dalam buku catatan yang jelas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya Allah, sekecil apapun dicatat, sekecil apapun dinilai, sekecil apapun dipertanggungjawabkan. Coba ini saja kita bawa pulang hari ini. Jadilah kita orang-orang yang taat kepada Allah. Ayah, nasihati kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, karena rahmat, barakah dan karunia Allah, kita bisa berkumpul pada hari ini. Mudah-mudahan rahmat, barakah dan maghfirah Allah senantiasa tercucur di atas kita semuanya. Amin, amin ya mujibas sa'il. Ayat yang baru sebentar tadi dibaca, jika kita mengimaninya dengan sebenar-benar keimanan, maka kita akan mencapai derajat yang paling tinggi di sisi Allah. Buah iman ada 10. Salah satunya hari ini kita akan bahas, yaitu muraqabah. Buah iman ada 10. Salah satunya hari ini kita akan bahas, yaitu muraqabah. Muraqabah ialah pengetahuan seorang hamba yang selalu merasa dirinya dilihat, diawasi, diperhatikan, diintai, lahir maupun batin. Jika orang beriman mengamalkan ayat ini, maka hidupnya akan selamat di dunia, selamat di akhirat. Jika orang-orang yang beriman semuanya mengamalkan ayat ini, rakyatnya, penguasanya, Indonesia akan menjadi negara yang paling indah di muka bumi. Allahu Akbar walillahil hamd. Segala kejahatan yang kita tidak mampu menyebutnya satu persatu yang terjadi di bumi Indonesia, khususnya karena mengabaikan ayat ini. Segala musibah di dalam rumah tangga dan masyarakat karena mengabaikan ayat ini. Maka oleh karena itu indah sekali bila pagi ini kita bersama-sama dengan rahmat dan karunia Allah untuk duduk di dalam majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang terus di dalam majlis yang mulia seperti ini. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah fartam." Qalu ya Rasulullah, "Wa ma riyadul jannah?" Qal, "Hilaku dzikri aw majalisul ilm." Kalau kamu tahu di sana ada taman, taman surga, maka kamu mesti singgah di situ. Berbahagialah kamu di dalamnya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah taman surga itu?" Beliau menjawab, taman surga itu adalah majlis zikir atau majlis-majlis ilmu. Disinilah, di dalam majlis seperti inilah para nabi dan Rasulullah Allah menyampaikan wahyu daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, nih baru dapat nih. Jadi Rasul menyampaikan wahyu di majlis ini pada sahabat-sahabatnya. Berarti ini majlis dari zaman bahla, zaman Rasul. Ikut-ikut sunnahnya. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada beliau membacakan wahyunya dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimish shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar وَلَذِكَرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَسْنَعُونَ. Wahai Muhammad, bacakanlah wahyu yang telah diwahyukan kepadamu dan dirikanlah sholat, karena sesungguhnya sholat itu akan mencegah daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Sesungguhnya salat itu merupakan zikir yang paling agung. Kemudian beliau bersabda, "Afdhalus shalah shalatul jamaah." Seutama-utama salat adalah salat berjamaah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa saja yang kamu lakukan. bertemu ayat yang pertama kita baca dengan ayat ini. Wa ma takunu fi sya'nin. Wa ma tatlu minhu min Qur'an. Wa la ta'maluna min amalin. Illa kunna 'alaikum syuhudan idh tufiduna fih. Wahai Muhammad, bagaimana saja keadaanmu, dalam keadaan kamu sehat atau sakit, dalam keadaan kamu kaya atau miskin, dalam keadaan kamu duduk atau berjalan, kamu tidur atau bangun, dalam segala keadaan kamu, Allah menyaksikan kamu. Bahkan kita sudah mendengar beberapa ayat. Kita senang membaca ayat Al-Quran karena ayat Al-Quran ini akan memberikan rahmat kepada kita. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 155. Wa hadza kitabun anzalnahu ilayka mubarak. Fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Inilah Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, yang telah diturunkan kepadamu, yang membawa barokah yang sangat banyak. Ingin keberkatan dalam hidup pribadi, keluarga, masyarakat, dan negara, Al-Quranlah sumbernya. Ingin keberkatan dalam hidup pribadi, keluarga, masyarakat, dan negara, Al-Quranlah sumbernya. Ikuti dia Al-Quran. Taatlah kamu kepada Allah. Mengikuti ajaran Al-Quran, pasti kamu diberi rahmat oleh Allah. La'allakum turhamun. Jika Allah yang berkata la'allakum turhamun, pasti, pasti kamu akan diberi rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pahamkan, kalau ingin negeri ini penuh dengan rahmat Allah, ikuti Al-Quran. Pemimpinnya, rakyatnya, maka berkah negeri ini. Itu lalu disebut teroris. Syaitan yang nyebut teroris. Jadi memahami karakter nawaitu seseorang dalam berdakwah. Arifin juga ingin negeri ini tegak Quran dan Sunnah. Hanya caranya saja yang sabar. Dan itu memang bagian dari syariat Allah. Tawasobil haq, tawasobis. Karena hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang caranya. Lanjutkan ayah. Wa ma tatlu minhu min Quran. Kamu tidak membaca satu ayat saja dari Al-Quran. Wa ma ta'maluna min amalin. Dan kamu tidak mengerjakan sesuatu amalan berdasarkan Al-Quran. Atau amalan sebaliknya yang menyimpang dari Al-Quran. Illa kunna alaikum syuhudan idh tufiduna fih. Melainkan kami menjadi saksi ketika kamu melaksanakannya. Allahu Akbar. Ayah, saya terbatas waktu. Allahu Akbar walillahil hamd. Allah bersaksi dan menjadi saksi atas apa yang kita lakoni di dunia yang sebentar ini. Sekecil apapun dicatat oleh malaikat, sekecil apapun ditatap oleh Allah, ya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Wa innaka labil mirsad. Kalian dalam tontonan Allah Jalla Jalaluh. Semut kecil hitam bertengger di atas batu hitam, berada dalam gua yang gelap, tetap dalam intipan Allah. Serbuk sari yang jatuh ke bumi, atau daun layu yang mungkin jatuhnya di samping kita, yang kita tidak peduli, tetap dalam pedulinya Allah. Sekalipun laut dan darat dibrendel, langit dan bumi bungkam, wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah mengetahui apa apa yang kalian lakukan secara tersembunyi maupun terang-terangan. Alifin tidak menggunakan bahasa apalagi. Perhatikan bahasanya. Maupun, bukan apalagi, bagi Allah sama terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Ikhwah melihat Arifin, tapi hati Arifin ditatap oleh Allah. Kesadaran itulah yang membuat orang beriman selalu muraqabah. Merasa selalu dekat dengan Allah. Merasa diperhatikan oleh Allah. Didengar oleh Allah. Buahnya, ia akan sangat nikmat dalam salat. Kenapa? Ditatap oleh Allah. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsil lail wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma wallahu yuqaddiru al-laila wan-nahar 'alima an lan tusuhu fataba 'alaykum faqra'u ma tayassara minal qur'an. Nikmat dia berdiri di tengah malam karena ditatap oleh Allah. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Allah memperhatikan saat ia berdiri dalam sholatnya, ruku, sujud, sampai salam. Allahu Akbar. Hatinya ditatap oleh Allah. Di mana, kapan, bagaimanapun, hingga akhirnya, karena ia selalu ditatap oleh Allah, dunia menjadi majlis zikir, majlis ibadah, majlis amal, majlis dakwah, majlis jihad. Kenapa? Ditatap oleh Allah. Ada orang, tidak ada orang begitu lakonnya. Ada televisi atau tidak begitu lakonnya. Dia ingin jadi aktor terbaik di hadapan Allah. Terima kasih, ayah anda tercinta billah Abu Jamil, terima kasih Satyanil Haq. Terima kasih Amal Jariah. Ikhwah, silakan beramal, hubungi Akhi Awaluddin 0856 90010. Berkahi yang beramal jariah untuk pembangunan pesantren Azikra Jabal Sindur. Terima kasih pemirsa Jaya Hati. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.